an yaqula al-mubtadi'u bis-salam. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan, yustahabbu, disunnahkan, an yaqula al-mubtadi'u bis-salam, agar seseorang yang mau mulai memberi salam itu mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fayati bi dhamiril jama'. Ia menggunakan dhamir jamak. Ini saya akan jelaskan ya, saya baca dulu. Wa in kanal musallamu alaihi wahidan. Sekalipun orang yang diberi salam hanya satu orang. Wa yaqulul mujibu, selanjutnya orang yang harus menjawab pun supaya mengucapkan wa alaikumussalamu warahmatullahi wabarakatuh. Itu dengan ucapan wa alaikumussalamu warahmatullahi wabarakatuh. Fa ya'ti biwawil 'athfi fi qawlihi wa alaikum. Ia menggunakan tambahan huruf waw, dikenal dengan huruf waw afin, dalam ucapannya wa'alaikum. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, ini bab yang baru yang berkaitan dengan babus salam atau kitabus salam, bab kaifiyatus salam, bab bagaimana tata cara mengucapkan salam. Di awal bab penulis tidak seperti biasanya, beliau berbicara. Beliau menuliskan, biasanya langsung kepada ayat-ayat, hadis-hadis. Tetapi ini ada penjelasan dari penulis. Saya bacakan bahasa Indonesianya. Disunnahkan agar seseorang yang memulai memberi salam itu mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjadi perhatian di sini adalah assalamualaikum. Mau tidak mau, saya harus menjelaskan tata bahasa Arab sedikit. Di dalam bahasa Arab ada namanya dhamir. Dhamir artinya adalah kata ganti. Kata ganti. Kata ganti ini dia bisa bersambung, dia bisa sendirian. Kata ganti ini bisa bersambung, bisa sendirian. Bagaimana kata ganti sendirian, saya, untuk kata ganti satu orang, saya, ya, sendiri, saya. Atau untuk kata ganti orang kedua, kamu, ini sendirian, kamu. Kalau laki-laki bagi bahasa Indonesia juga kamu, perempuan pun juga kamu, ya. Kalau kata ganti orang ketiga, maka dia, dia, baik laki-laki ataupun perempuan. Kalau bahasa Arab nanti ada perbedaan, kamu laki-laki beda dengan kamu perempuan, dia untuk laki-laki beda dengan dia untuk perempuan. Itulah indahnya dan luasnya bahasa Arab, bahwa kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, kata ganti orang ketiga, ada untuk laki-laki, ada untuk perempuan. Itu kalau kata gantinya sendirian, tidak tersambung dengan sebuah kata. Tapi kalau kata gantinya itu bersambung dengan sebuah kata, maka berbeda lagi nantinya. Misalkan, buku saya. Kata gantinya bukuku, ya kan? Bukuku. Itu kata ganti untuk orang pertama, ku. Gantian dari saya yang di depan. Ya. Kalau kata ganti orang kedua bahasa Indonesianya buku mu. Ya kan? Kalau di depan menjadi kamu, kalau di belakang menjadi buku mu. Nah, mu di sini bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan kalau dalam bahasa bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa Arab beda. Ya, ada kata khusus untuk laki-laki, ada kata ganti khusus untuk perempuan. Kalau kata ganti orang ketiga, maka bukunya. nya gantian daripada dia. Dia tadi di awal, nya di akhir. Bukunya. Bukunya. Baik laki-laki nyanya untuk laki-laki bisa, nya untuk perempuan bisa enggak? Bisa. Ya. Nah, itu namanya kata ganti. Di sana ada kata ganti untuk itu kan tadi satu orang, satu orang, satu orang. Saya, kamu, dia, satu orang. Kalau orang banyak, kalian. Ya, kalau orang banyak apa? Kalian. Kalian. Kalau untuk jauh, mereka. Ya, untuk orang kedua, kalian. Kalau untuk orang ketiga, mereka. Betul ya? Untuk orang kedua, kalian. Kalau untuk orang banyak, mereka. Ya. Nah, kalau di belakang, buku mereka. Buku kalian. Sama saja. Ya. Nah, di dalam bahasa Arab, sekarang lihat. Di dalam bahasa Arab, kalau sudah antum, bapak, ibu, kalian ketahui, ada namanya ad-dhamir. Ini dhamir artinya kata ganti. Kata ganti, ya, kata ganti itu bisa kata ganti orang pertama. Bisa orang kedua. Bisa orang ketiga. Ya. Nah, kata ganti orang pertama kalau awalan menjadi saya. Dalam bahasa Arab ana. Kata ganti orang kedua dalam bahasa Indonesia kamu. Dalam bahasa Arab anta. Nah, cuma anta ini untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan anti. Ya. Ini awalan. Ini apa? Awalan. Kata ganti yang di awal. Saya berdiri. Saya memakan. Saya minum. Di awal. Kata ganti orang ketiga, dia. Maka untuk laki-laki, huwa. Laki-laki. Untuk perempuan, hiya. Perempuan. Apa? Ini salah. Perempuan. Ini awalan semua. Kalau di akhir bagaimana? Di akhir, akhiran. Maka saya menjadi ku. Nah, gitu ya. Bahasa Arabnya apa? Ya, mati. Ya. Kemudian orang kedua menjadi mu. Bahasa Arabnya apa? Ka. Ka. Untuk laki, laki. Untuk perempuan menjadi ki. Untuk perempuan. Dia menjadi bahasa Indonesianya apa? Nya. Menjadi hu untuk laki-laki. Menjadi ha untuk perempuan. Baik. Nah, ini kan tunggal semuanya. Bukan jamak. Satu orang, dua, satu orang, satu orang. Kalau jamaknya gimana? Ya. Jamaknya bagaimana? Saya hapus di sini. Nah, untuk orang pertama jamak berarti sama. Tidak ada orang pertama jamak. Masa orang jamak satu? Enggak ada. Cuma satu orang, ya kan? Untuk orang kedua jamak juga ada enggak? Ada, yaitu antum. Kalau awalan, nah ini juga pun ada awalan, ada akhiran. Awalan. ya. Kalau ini laki-laki, laki-laki. Kemudian ada anti, antunna, antunna. Tadi saya baca di sebuah sesuatu, di sebuah tulisan. Jika tulisan orang itu jelek, maka itu tanda orang cerdas. Karena semuanya ingin keluar jadi jelek. Maka istri saya komen, itu maunya orang yang tulisan jelek aja. Yang perempuan, antunna. Sedangkan orang ketiga, apa? Hum. Ini kalau bahasa Indonesianya antum apa? Kalian. Ya, sama. Kalian untuk laki-laki bisa, kalian untuk perempuan juga bisa. Kalau ini mereka. Nah. Ya, hum. Kalau untuk perempuan ini laki-laki. Kalau untuk perempuan hunna. Ya, untuk perempuan. Baik. Mudah-mudahan ini tidak bingung. Yang saya tuju sebenarnya belum yang saya tuju. Yang saya tuju adalah ini. Akhiran. Akhiran. Kalau untuk orang kedua, maka kum. Untuk orang kedua. Untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan, kunna. Kalau untuk orang ketiga, jamak. Jamak. Ini jamak, ini jamak. Berarti apa? Hum. Hum, sama. Kemudian, hunna. Sama. Jadi, sama artinya, kalian, hum ini juga kalian. Kunna juga kalian tapi untuk perempuan. Mereka, hum mereka tapi untuk di belakang. Ya. Kemudian hunna mereka juga artinya tapi untuk di belakang. Maka kalau kita ucapkan, lihat sekarang. Lihat. Assalamu. Asalnya kan assalamu ala. Nah. Di sini masuk kepada kata ganti. Ya, di sini ya. Maka kalau ditambah dengan orang jamak untuk kalian, berarti apa, Pak? Assalamu kum. Alaikum tulisannya menjadi alaikum. Nah, begitu ceritanya. Ya. Jadi sepanjang itu saya hanya ingin menuju satu ini. Larinya dari mana? Ya, asalnya apa? Assalamu ala. Tambah kum menjadi assalamu alaikum. Berarti ini sebenarnya salam untuk berapa orang? Hah? Lebih dari dua. Jamak namanya. Makanya tadi disebut dalam buku terjemahnya, saya baca, disunahkan, pelan-pelan perhatikan, agar seseorang yang memulai memberi salam itu mengucapkan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ia menggunakan dhamir. Apa arti dhamir? Kata ganti. Dhamir jamak. Jamak artinya apa? Jamak itu banyak, bukan satu orang, bukan dua orang, tetapi lebih dari dua orang. Ya, makanya kalau kita salam mengucapkan pakai ini, assalamu alaikum. Ya, kalau perempuannya yang banyak, assalamu alaikunna. Jadi kita berhadapan dengan laki-laki, maka kita ucapkan assalamu alaikum. bentuk jamak. Nah, penulis di sini menyebutkan sekalipun orang yang diberi salam hanya satu orang. Ketemu dengan Pak Arif di jalan, assalamualaikum. Padahal Pak Arif cuma satu orang. Begitulah sunnah. Meskipun cuma satu orang yang disalami, tetap pakai dhamir kata ganti jamakum. Itu yang saya bicarakan. Itu yang saya ingin fokus padanya. Assalamualaikum. Boleh enggak pakai, karena Pak Arif satu orang, saya pakai ini. Mana tadi? Nah. Apa? Assalamualaika. Boleh enggak? Boleh. Cuma dianjurkan pakai kata ganti yang jamakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Tapi kan orang heran. Ah, tuh lihat. Masjid Imam Syafi'i lain pulang salamnya. Padahal dia tidak paham bahasa Arab. Ya. Assalamualaikum. Kalau kepada perempuan, assalamualaikum. Atau kalau ingin satu orang, assalamualaikum. Paham ini? Begitu larinya. Ya. Jadi misalkan kalau kita lagi sholat gimana? Assalamualaikum. Pas sholat bagaimana? Assalamualaikum. Betul? Alaika. Alaika. Apa? Bagaimana? Kalau enggak sholat susah. Assalamualaika ayuhan nabi. Lihat pakai ka. Ya, assalamualaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Lihat pakai ka. Boleh. Ya, boleh. Makanya di dalam sholat terjadi khilaf di antara ulama. Karena ketika kita pakai assalamualaika, nabinya masih hidup waktu itu. Maka para sahabat mengatakan kalau nabi sekarang sudah meninggal, maka cukup mengucapkan assalamu alan nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh. Karena nabinya sudah meninggal. Kalau ketika kita ketika nabi masih hidup, wajar kita mengucapkan assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Karena nabinya masih ada. Nabinya masih ada di depan kita. Ada di tengah-tengah kita, kata para sahabat. Makanya ada sebagian ulama berpendapat, ketika Nabi sudah meninggal, diganti salamnya. Assalamu alan nabiyyi wa rahmatullah. Tapi Allahu a'lam, pendapat yang lebih kuat, tetap saja sebagaimana yang sudah biasa kita baca. Assalamu alaika wa alan nabiyyi wa rahmatullah. Ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Gitu ya. Jadi assalamualaikum ceritanya begitu. Ya. Kum yang kita bicarakan kumnya. Apa arti kum tadi? Dhamir. Apa arti dhamir? Kata ganti. Kum. Ya, kata ganti. Kata ganti untuk orang kedua jamak. Nah, itu ingat. Kata ganti untuk orang kedua dalam bentuk jamak. Kalau dalam bahasa Indonesia pakai apa? Mereka. Jadi kalau kita terjemahkan bahasa Indonesia, semoga keselamatan atas kalian. Bukan mereka ya, atas kalian. Jamak jadi. Gitu ya. Bisa dipahami ini, para ikhwan? Baik. Saya ulangi, disunnahkan agar seseorang yang memulai memberi salam itu mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, ia menggunakan dhamir jamak. Sekalipun orang yang diberi salam hanya satu orang, tetap mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh enggak assalamualaika? Ya boleh, tetapi disunahkan pakai dhamir jamak. Karena memang sunnahnya nanti kita akan dapatkan seperti itu. Sendirian Rasulullah SAW mengucapkan atau para sahabat mengucapkan kepada Rasulullah SAW pakai kum, ya sendirian. Selanjutnya, nah ini permasalahan lain. Selanjutnya orang yang harus menjawab pun supaya mengucapkan waalaikumussalam. Pakai apa? Kum juga. wa alaikumussalam. Jadi ia menggunakan tambahan huruf waw yang disebut dengan huruf afin. Lihat mana saya tulis ini ya. Ini jawabannya. Lihat. Waw, harus ada waw. Wa alaikumussalam. Nah. Kenapa pakai waw? Karena ini doa. Oh, nyaman sekalinya di sini. Waw, ya? Karena ada waw. Ini para ikhwah. Kenapa ada waw? Karena di sini doa, kita menjawab doa dan juga keselamatan atas kalian. Pakai waw, harus pakai waw. Jadi jangan malas-malas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enggak, pakai waw. Waalaikumsalam. Ya, enggak boleh malas-malas. Pakai waw. Ini disebut dengan wawul atf dalam bahasa nahwu. Atf itu artinya waw yang fungsinya untuk dan. Untuk penggandengan. Makanya harus pakai waw. Waalaikumsalam. Paham sekarang ini? Itu yang dibicarakan oleh penulis kita, Imam Nawawi rahimahullahu taala. Ya. Kemudian karena pengucapannya pakai kum, jawabnya juga pakai kum. Wa alaikumussalam. Begitu ya. Kalau dia mengucapkan pakai ka, Ustaz, kita jawabnya gimana? Maka bisa dua-duanya. Bisa wa alaikassalam warahmatullahi atau wa alaikumussalam. Bisa dua-duanya. Misalkan orang ada orang mengucapkan pada kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kita jawab waalaikumsalam. Boleh. Atau jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sampai segitunya? Cuma salam-salam doang dibicarakan segitunya? Begitulah agama Islam. Sangat-sangat sempurna. Ya, tinggal kita mempelajari kemudian mengamalkan. Islam benar-benar ini menunjukkan bahwa agama ini bukan sembarangan. Ya, penting Pak meyakini di dalam hati agama ini adalah agama paling benar. Itu sebuah iman itu. Dan kita dapat pahala atasnya. Karena ada sebagian orang yang mengaku Islam tapi dia ragu-ragu dengan Islamnya. Penting itu meyakinkan dalam hati saya, makanya kita Islam ini bukan Islam keturunan, tapi Islam yang berdalil. Saya yakin memang Islam ini agama saya. Rob yang saya sembah adalah Allah. Karena 1, 2, 3, 4. Bukan hanya karena bapak, kakek, buyut, saya muslim, saya menjadi muslim sekarang. Enggak. Tapi penting untuk meyakinkan dalam hati, Islam agama yang paling benar. Nah, buktinya ini. Dalam perihal salam, sedetil mungkin dikisah atau disyariatkan. Dan belum kita dapat di dalam agama lain serinci ini tentang ucapan salam saja. Gitu ya. Baik, kita baca hadis yang pertama sekarang, hadis 851. An Imran bin al-Husain radhiyallahu anhu maqal. Ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam faqal: "Assalamu alaikum." Faradda alaihi thumma jalas. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عشر ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله فرد عليه فجلس فقال عشرون ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرد عليه فجلس فقال ثلاثون رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. Artinya dari Imran bin Al-Husain radhiyallahu anhuma, dia berkata ada seorang lelaki datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu ia mengucapkan assalamu alaikum. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab wa alai, membalas salam itu, dan orang tadi duduk, lalu beliau bersabda 10. dalam tanda kurung, maksud beliau pahalanya dilipat gandakan jadi 10 kalinya. Ini disebutkan oleh penerjemah. Selanjutnya, datang pula orang lain. Lalu ia mengucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau sallallahu alaihi wasallam lalu membalas salam itu. Lalu orang tadi duduk. Selanjutnya beliau bersabda lagi 20. Selanjutnya ada lagi orang lain yang datang. Lalu mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membalas salam itu. Lalu orang tersebut duduk dan beliau bersabda 30. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi, dan At-Tirmidzi mengatakan bahwa ini adalah hadis hasan. Poin pertama dari hadis ini adalah biografi perawi yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah Imran bin Husain radhiyallahu an. Siapa Imran bin Husain radhiyallahu an? Nama asli beliau adalah Imran bin Husain bin Ubaid bin Khalaf. Bin Ubaid bin Khalaf. Imran bin Husain bin Ubaid bin Khalaf Al-Khuza'i. Jadi dari kabilah Khuza'ah. Dari kabilah Khuza'ah. Beliau masuk Islamnya sama dengan Abu Hurairah radhiyallahu an. Itu pada tahun keberapa? Sering saya ungkapkan. Pada tahun ke-7 Hijriah. Setelah peperangan Khaybar. Pada tahun ke-7 Hijriah. Setelah peperangan Khaybar. Beliau memiliki beberapa hadis saja. Dan beliau termasuk hakim di kota Basrah. Basrah di mana? Di Irak. Ya. Di Irak. Hakim di kota Basrah. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengutus Imran bin Husain ke negeri Basrah untuk mengajari kaumnya. Ya, untuk mengajari kaumnya. Dan para ulama mengatakan, ma qadima alaihimul Basrah khairun lahum min Imran ibn Husain. Tidak pernah ada ulama yang lebih baik mengajar di kota Basrah dibandingkan Imran bin Husain. Dan ini kebiasaan para sahabat dahulu. Madinah mereka berani tinggalkan, padahal meninggal di kota Madinah itu dapat syafaat Rasulullah SAW. Tetapi untuk pahala yang lebih banyak, untuk maslahat yang lebih banyak, mereka berani meninggalkan syafaat. Ya, di sini letak pentingnya bahwa memberikan kebaikan kepada orang lain lebih baik dibandingkan beribadah sendiri. Ibadah bagus. Beribadah bagus. Ada orang ahli ibadah, ahli puasa, ahli sholat, ahli zakat. Oh, pokoknya aku kada tahu urusan orang. Aku sholat aja, aku baca Quran, aku puasa, kada tahu urusan orang. Bagus itu. Tetapi lebih bagus lagi bergaul dan memberikan manfaat kepada orang lain. Karena pahalanya akan terus menerus. Sampai sekarang, Imran bin Husain, beliau selalu mendapatkan pahalanya karena sudah mengajari orang-orang yang ada di Basrah. Ini para ikhwah. Dan ini pelajaran menarik dari seorang Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, Imran bin Husain meninggal pada tahun 52 Hijriah. Beliau mempunyai hadis sekitar 180 hadis. Jadi meninggal 52 Hijriah. Baik. Kita lanjutkan. Poin kedua dari hadis ini, penjelasan hadis ini. Saya bacakan hadisnya. Dari Imran bin Al-Husain radhiyallahu anhuma, dia berkata, ada seorang lelaki datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa lelakinya? Allahu a'lam. Yang jelas sahabat. tidak mungkin tabi'in. Sahabat datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu ia mengucapkan assalamu alaikum. Nah, ini contoh. Meskipun yang disalami berapa orang? Satu orang. Tetap mengucapkan dhamir jamak. Kata ganti orang kedua jamak. Assalamu alaikum. Kemudian beliau, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membalas salam. Ini menunjukkan menjawab salam itu wajib. Membalas salam. Ya. Dan orang tadi duduk, lalu beliau bersabda. Ini menunjukkan bahwa sebelum duduk lebih baik mengucapkan salam. Jadi kalau ada orang-orang duduk kemudian ingin bergabung, maka ucapkan assalamualaikum, baru duduk. Ya. Baru duduk. Nah, kalau timbul pertanyaan, kalau di majelis ilmu begini bagaimana? Datang orang langsung duduk, enggak usah salam. Maka jawabannya dilihat maslahat mafsadahnya. Orang lagi asik-asik ya, datang assalamualaikum dari situ. Maka terganggu. Ya, maka dia datang, kemudian dia sholat dua rakaat karena di masjid, kemudian dia salam kanan kiri. Selesai, kemudian dia ikut kajian. Ya, ini para ikhwan. Adapun kalau tidak ada, maka ucapkan assalamualaikum, kemudian duduk. Ini menunjukkan bahwa salam sebelum duduk. Kemudian beliau bersabda, Nabi Muhammad SAW bersabda, mengomentari salam orang tadi. 10 kata Rasulullah. Artinya, salammu itu diganjar 10 kali lipat oleh Allah. Tabaraka wa ta'ala. Karena satu amal soleh sudah menjadi ketetapan dari Allah, dan ini merupakan karunia Allah, dilipatkan menjadi 10. Ya, satu amal soleh, satu huruf dari Al-Quran, alif lam mim, alif, itu adalah 10 hasanah. Satu salam dilipatkan menjadi 10 hasanah. Nah, silakan azan dulu. Kita lanjutkan. Kemudian 10 kata Rasulullah SAW. Jadi ketika orang mengucapkan assalamualaikum, itu dia mendapatkan pahala 10 kali lipat. Karena telah mendoakan saudaranya muslim dengan keselamatan. Selanjutnya datang pula orang lain, lalu ia mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi. Beliau sallallahu alaihi wasallam lalu membalas salam itu. Lalu orang tadi duduk. Selanjutnya beliau bersabda lagi 20. Karena menambahkan kata-kata warahmatullahi. Semoga keselamatan dan rahmat Allah. 2. Maka 2 doanya diganjar 10 kali lipat. 2 kali 10 menjadi 20. Dan ini semua rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya ada lagi orang lain yang datang, lalu mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian beliau membalas salam itu. Lalu orang tersebut duduk, dan kemudian beliau bersabda 30. Artinya orang tersebut mendoakan 3 kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka dia berbuat baik kepada sesama muslim 3 kata, mendoakan dengan 3 hal, maka dia mendapatkan 10 kali lipatnya, itu 30. Dan ini semua rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dan perlu diperhatikan di sini, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajari kita agar menjawab salam sesuai dengan yang diberikan kepada kita salam. Misalkan ada orang salam assalamualaikum, kita jawab waalaikumussalam atau warahmatullah, ditambah. Kalau ada orang mengatakan assalamualaikum warahmatullah, kita jawab waalaikumussalam warahmatullah, atau tambah wabarakatuh. Ya, kalau ada orang salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka kita menjawab waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh, sama atau tambah wa maghfiratuh, sebagaimana yang dicontohkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Intinya Kalau kita diberikan salam, jawab yang semisal atau lebih. Diberikan salam, jawab yang semisal atau lebih. Ya, seperti itu. Berdasarkan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 86. Wa idza hayyitum bitahiyyah fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jika kalian diberikan salam dengan sebuah salam, maka jawablah dengan yang lebih baik dari salam itu atau yang semisal dengannya. Ya, atau yang semisal. Yang lebih baik dahulu atau yang semisal. Begitu ya. Nah, timbul pertanyaan sekarang. Kalau kita mengucapkan salam, kita yang ngucapin salam, mana yang paling utama? Ucapan yang paling lengkap atau cukup assalamualaikum? Si pengucap salam pertama. Assalamualaikum. Ataukah assalamualaikum warahmatullah. Ataukah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang paling utama? Katakan. Yang lengkap. Kenapa? Karena mendapatkan pahala 30. Nah, ini adab-adab. Ketika kita mengucapkan salam, kita yang memulai salam, maka kita lebih baik lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maka yang menjawab pun waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sudah kita mendoakan orang lain dapat 30 hasanah, kita didoakan orang-orang lain juga dengan 3 kali. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Derajat hadis ini hadis dari riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi, dan At-Tirmidzi mengatakan bahwa ini adalah hadis hasan. Hadis hasan artinya hadis yang baik. Baik, pelajaran kita bisa ambil dari hadis ini yang pertama yaitu cara mengucapkan salam adalah dengan ucapan assalamualaikum. Meskipun yang diucapkan salam satu orang. Cara mengucapkan salam adalah assalamualaikum. Meskipun yang diucapkan salam satu orang. Ya, yang kita salami itu satu orang. Tetapi boleh juga dengan mengucapkan assalamualaika tanpa kum, ka assalamualaika, boleh. Jadi kalau seandainya di depan kita hanya satu orang, kita ingin ucapkan assalamualaikum, boleh. Kalau assalamualaika, boleh enggak? Boleh juga. Ini faedah pertama. Cara mengucapkan salam adalah dengan mengucapkan assalamualaikum pakai dhamir jamak. Meskipun yang disalami cuma satu orang, tetapi boleh juga memakai assalamualaika. Baik, ini pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua yaitu kita ambil dari hadis ini adalah pengucapan salam yang paling bagus dengan salam yang lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengucapan salam yang paling bagus adalah dengan salam yang paling lengkap. Ya, ini yang paling bagus. Kalau dia mengucapkan salam assalamualaikum saja boleh, bagus juga. Assalamualaikum warahmatullahi saja juga boleh, bagus juga. Tapi ketika assalamualaikum warahmatullahi ini juga ini yang paling bagus, ini yang paling bagus. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati Allah, pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini juga adalah yaitu cara menjawab salam dengan waw atau menyebutkan waw di depannya. Cara menjawab salam dengan menyebutkan waw di depannya. Waalaikumussalam. Cara menjawab salam dengan menyebutkan waw di depannya. Waalaikumussalam. Pelajaran yang selanjutnya, fungsi waw adalah menggandengkan doa. Fungsi waw adalah menggandengkan doa. Jadi doa dari si pemberi salam digandengkan dengan doa yang menjawab salam. Menggandengkan doa. Itu dia. Ya. Kemudian, faedah selanjutnya. Boleh tanpa waw. menjawab salam boleh tanpa waw. Misalkan saya ucapkan salam kepada antum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa waw bagaimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Apa dalilnya? Dalilnya Nabi Ibrahim ketika menjawab salamnya malaikat. Nabi para malaikat datang ke rumah beliau kemudian mengatakan salaman. Kemudian Nabi Ibrahim menjawab salamun. Tanpa waw. Apa itu? Surah Adz-Dzariyat ayat 25. Surat Adz-Dzariyat ayat 2. Jadi boleh tanpa waw. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kebiasaan sih tanpa waw. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan lebih baik pakai waw karena terdapat penggandengan doanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Baik. Kemudian pelajaran kita bisa ambil dari hadis ini juga yaitu yang datang yang memberikan salam. Ini terbalik, sering terbalik nih. Kita duduk-duduk, orang lewat. Ya. Maka yang duduk-duduk jangan ngasih salam, yang lewat yang ngasih salam. Ya. Sering juga nanti nih kajian, keluar kajian saya jalan, yang satu pakai motor. Ya. Maka jangan nunduk. Nggih. Jangan salam. Ya, amalkan. Ya, amalin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian kumnya jangan terlalu lama, jangan terlalu panjang. Assalamualaikum. Itu panjang. Kum jadinya. Ya. Makanya kadang-kadang orang Arab dikira keras padahal enggak. Kadang mereka benar pengucapan salamnya. Assalamualaikum. Ya kan? Kalau kita mungkin saking lembutnya pakai kumnya panjang. Assalamualaikum. Pakai bahasa Arabnya salah, tanda. Salah. Ya. Mana ada kum? Wawunya enggak ada. Assalamualaikum. Maka kalau mungkin ingin panjang juga, assalamualaikum. Nah, itu. Ya, biar terlihat ya lembut dengan orang-orang timur. Assalamualaikum. Lamnya betul panjang. Adapun assalamualaikum. Nah, itu keliru. Itu pasti Indonesia. Ya. Itu dia. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi yang memulai salam adalah yang datang. Yang datang, yang berjalan, yang berkendaraan itu yang mulai salam. Adapun yang berdiri, yang duduk, yang berjalan, maka itu tidak memulai salam. Yang datang yang memulai salam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, maka ini perlu diingatkan. Kalau ada kawan kita langsung duduk gitu. Ikut ngobrol, nyari salam dulu. Enggak apa-apa. Ya. Tapi mungkin kalau orang yang bukan jamaah ini mungkin diingatkan, "Hai saudaraku, mohon salam dulu." Ya. Kalau mungkin orang yang sudah kenal dengan kita, ya bahasa tadi wajar saja. Mana salamnya? Wajar aja karena saya sering ketemu dengan ini orang-orang ganteng. Tapi kalau orang mungkin jamaah yang belum pernah ke masjid, maka dengan bahasa yang santun, mohon maaf, lebih baik salam. Nah, gitu. Jadi lebih bisa bahasa kita diterima orang. Ya. Jadi saya memperhatikan Pak, subhanallah, Al-Quran itu indah dan petunjuk dan bersyukur kita menjadi seorang muslim. Yaitu di dalam Al-Quran disebutkan waqulul linnasi husna. Ucapkanlah perkataan dan ucapan yang baik kepada manusia. Itu modal untuk bergaul. Ucapan yang baik dengan manusia. Ya. Beda ketika kita mengatakan duduk dengan mohon maaf, silakan duduk. Beda kan? Padahal sama. Ya, apalagi yang disuruh orang tua misalkan, duduk biar. Nah, itu ya. Mohon maaf ya, semoga apa? Mohon maaf silahkan duduk. Nah, itu bagus. Ya. Qulun nasyhusna, ucapkan dengan baik, ucapan baik. Kemudian jurus yang kedua bergaul sabar. Wallahi sabar. Enggak bisa enggak sabar. Kalau tidak sabar mendingan tinggal di hutan sendirian. Itu pun enggak sendirian. Ada monyet. Ya, harus sabar bergaul dengan manusia. Enggak bisa enggak kalau enggak sabar. Rasulullah SAW sudah mengabarkan itu. Al-mu'minu alladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minal mu'min alladzi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Seorang mukmin yang bergaul dengan manusia dan sabar atas kelakuan mereka lebih baik dibandingkan seorang mukmin yang tidak bergaul dan tidak sabar. Aku enggak tahu urusan orang. Aku pokoknya datang ke majelis bulik, datang ke majelis bulik. Di rumah sembahyang, salat, ya, salat tahajud, puasa, kan tahu urusan orang. Baik itu bagus. Cuma bergaul lebih baik. Dan bergaul itu butuh sabar. Ada orang kadang-kadang disalami kadang menyahut. Sekalinya yang disalami lagi dirangkuti bini, makanya kadang menyahut. Ya, maka harus sabar. Nah, aku salam melawan sidin itu kada diherani semalam. Aku datang langsung melengos sidin. Sekalinya mungkin ngalih apa ada sakit gulu kesini. Macam-macam. Sabar, harus sabar. Ya, harus sabar. Dan saya mengatakan seperti ini bukan berarti saya bisa sabar. Susah. Sabar itu susah. Ya, tapi ya ini berbagi. Mudah-mudahan bisa antum Bapak Ibu amalkan. Ya, dan juga saya bisa mengamalkannya. Bukan berarti harus jadi malaikat dulu baru boleh jadi ustaz. Ya. Tapi ya sampaikan mudah-mudahan bisa diamalkan dan saya bisa mengamalkan mudah-mudahan menjadi baik. Kemudian pelajaran selanjutnya menjawab salam wajib hukumnya. Menjawab salam wajib. Kemudian yang ketiga yaitu seorang muslim harus memperhatikan yang paling baik dalam agama. Jangan yang paling rendah. Seorang muslim harus memperhatikan yang paling baik dalam agama. Misalkan tadi salam. Boleh kita mengucapkan assalamualaikum saja. Boleh. Tetapi Rasulullah SAW mengingatkan kita. Yang paling baik yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjawab salam, ini faedah selanjutnya, menjawab salam yang semisal atau yang lebih baik. Yang semisal atau yang lebih baik. Timbul pertanyaan, kalau salamnya lengkap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita menjawabnya bagaimana? Lengkap juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau yang lebih baik bagaimana? Tadi tambahannya, wa mal dalam riwayat mana itu Ustaz? Riwayat Abu Daud. Ya, riwayat Abu Daud. Dari Mu'ad bin Jabal. Bukan dari Umar bin Khattab, dari Abdullah bin Umar, salah tadi. Mu'ad bin Jabal. Ya. Karena ada ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Baik. Satu hadis kita pelajari malam ini, mohon maaf, hanya satu hadis. Kita sholat isya, setelah sholat isya, insyaallah ta'ala kita akan membahas sirah Nabawi. Sallallahu Nabi Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada beberapa menit, silahkan jika ada yang bertanya tentang baik Riyadhus Shalihin ataupun sejarah Nabi. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Barakallahu. Silakan Bu. Untuk masalah salat tadi, apabila kita sebagai calon musafir, terus saat kita salat zuhur, mungkin kita itu sudah memprediksi jam 5 atau setengah 6 sore itu sudah tiba di kediaman kita. Tapi bolehkah kita menjamak terlebih dahulu salat asar, dikarenakan kita mungkin berpikiran bahwa daripada salat kita agak keteteran 1 jam setengah telatnya, kita jamak duluan di saat zuhur. Bolehkah seperti itu? Kemudian untuk tahiyat akhir atau tahiyat awal, apakah ada hadisnya Ustaz?